Abdu Toha. Sebagian menyangka bahwa Toha min asma'in Nabi, dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Hamzah, Abdul Maula, Abdul Maqsud. Nah, ini juga masyhur kalangan mereka. Abdul Fudail. Indana Abu Fudail, laysa Abdul Fudail. Abdul Wahid. Bukan Abdul Wahid, Abdul Wahid. Nah. Wajadtum? Ghairu mawjud. Naam. La min al-ayat wa la min as-sunnah. Idan ghair ismak ya. Ghair ismak. Al-Mawla. Allahu Mawlana, la Mawla lakum. Naam. La. Ahyanan al-murad huna dul Mawla. Yani Mawla fulan. Mawlana fulan, Mawlana fulan. Al-murad hadha. Naam, yang dinisbahkan pada wali, pada sultan, pada Ahlul Bait. Naam. Hatu. ما هذا يا أخي جاء من حديث ضعيف هذا حديث ضعيف قال هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث نعم ضعفه العلماء شيخ الإسلام غيره نعم أثبت بارك الله فيك عبد العباس عبد مسلم عبد الصاحب عبد زيد عبد جاسم عبد الحر عبد عون عبد الشيخ عبد السادة عبد الغريب عبد الخضر عبد الزبير عبد الشاه عبد الهو ما ادري ما معنى هذا عبد القيس عبد النور نعم يعني اللي بقصد نور يعني كان ليس من اسماء الله عبد العاطي عبد النافع عبد الدار عبد الدار karena mereka menyangka الدار ini termasuk dari asma Allah dari hadis dhaif. Naam. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Kama dzakarahum Ibn Hazm fil Fisal. Wa dzakara al-ijma' 'ala al-man'i minhumā. Beliau menyebutkan ijma' tidak boleh menggunakan nama ini. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Wa fi tasmiyatil maulud dzakartu al-ashl ats-tsamin. Dalam hal memberi nama seorang anak, aku menyebutkan ya usul yang ke-8. Fil asma'il muharramati asuquhu huna bitamami thumma uhilu ilaih. Tentang nama-nama yang diharamkan, dan di sini saya akan sebutkan secara keseluruhan, dan inilah nas. Al aslu tsamin fil asma'il muharramah. Prinsip yang ke-8 tentang nama-nama yang diharamkan. Dallati syari'atu ala tahrimi tasmiyatil mauludi fi wahidin minal wujuhil atiyah. Syariat telah menjelaskan tentang diharamkannya memberi nama kepada seorang anak salah satu dari sisi-sisi yang berikut ini. Yang pertama, ittafaqal muslimuna ala annahu yahrumu kullu ismin mu'abbadin li ghairi Allah ta'ala. Min syamsin aw wathanin aw basharin aw ghairi dhalik. Telah sepakat kaum muslimin bahwa diharamkan setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah, dari matahari, berhala, ataukah manusia, atau yang lainnya, seperti Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Ali, Abdul Hussein, Abdul Amir. Al-Amir maksudnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu.